Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Akhadna amsi taqsim al-baris. Naam. Al-dhamair al-barizah tanqasimu ila kam? Lakismain. Al-muttasil wa munfasil. Naam, muttasil wa munfasil. Wal muttasil ma ta'rifu? Alladhi la yastaqillu bi nafsi. Wa ta'bir akhar. Wa huwa a'raf, yani wa huwa ashhar min ta'rif Ibn Hisham. Fi ta'rifil muttasil. Mala yuftatahu nutqu bihi. La yuftatahu nutqu bihi wa la yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyar. Naam. Tayyib. Bihasabi i'rabi. Nah, mawaqi' i'rab yang kasimu ila kam? Muttasil. Salasa. Nah, bi mahalli raf'in wa nasbin wa khafdin. Nah, wa amman munfasil afani fina aksu. Ai apa? Ma yastaqillu fi nafsi. Ay yuftatahu nutku bihi wa yafa'u ba'da illa fil ikhtiyar. Naam, illa annal munfasil. Naam, min haythu al-i'rab wa huwa fi mahalli raf'in wa nasbin faqad. Naam. Tayyib. Qala Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala, la yajuzul faslu ma'a imkanil wasl. Hadil qa'idah nah muhimmah. Nah, boleh apa? Memisahkan bersamaan dengan apa? Memungkinkannya na'am bersambung. Qala walamma dzakartu anna dhamira yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin asyatu ba'da dzalika ila annahu mahma amkana an yu'ta bil muttasil fala yajuzul 'udulu anhu ila munfasil. Mafhum insyaallah. Yaitu apa? Selama masih mungkin untuk apa? Menggunakan muttasil, dikatakan dhamir muttasil apabila tidak boleh kita apa beralih menuju ke dhamir munfasil. Ini kaidahnya. Wa ila hadza asyara Ibn Malik bi qawlihi wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil. Jelas. Dalam ikhtiar tidak boleh mendatangkan munfasil apabila memungkinkan mendatangkan muttasil. Tidak boleh mendatangkan munfasil. Wa innamam tana'al udulu anil muttasili ma'a imkanih li'annal gharada min wad'il mutmarat al-ikhtisar. Sekarang alasannya, Hanifillah. Kenapa terlarang kita beralih dari muttasil bersamaan dengan mungkinnya menggunakan muttasil tersebut? Karena tujuan nah, diletakkannya dhamir-dhamir untuk apa? Mempersingkat. Wal muttasilu akhsaru minal munfasil. Fala udula anhu illa haythu lam yata'addal ittisalu lidarurati nadmin. Nah, ini jelas. Nah, muttasil lebih ringkas. Maka tidak boleh ya, panipilah kita beralih. Nah, kecuali pada darurah. Kakaulihi. Wa ma usahibu min qaumin fa adzkurahum illa yaziduhum hubban ilayyahum. Naam, hubban ilayyahum. Asalnya apa? Syahidnya mana? Syahidnya dulu mana? Yang harusnya dia bisa muttasil tapi ditangkan dengan munfasil. Mana Ahmad? Ilayyahum harusnya. Kalau dalam selain syair apa? Ilayyahumu darinya apa? Abdullah. Ilaihim. Naam. Taim. Wa qawluhu bil ba'itsil waritsil amwati qad dhaminat iyyahumul ardu fi dahril tahariri. Naam. Qad dhaminat iyyahum. Masih bisa, harusnya apa? Qad dhaminathum. Wal aslu naam illa naam yazidunahum. Tayyib. Ini kalau mau di gandengkan dengan apa? Dengan fiilnya. Naam. Aywa naam. Keliru tadi akhwani, bukan ilaihim tapi apa? Illa apa? Yazid. Yazidunahum. Ila yazidunahum hubban ilayya. Karena ilayya bukan ila. Jadi naam mikirnya itu ila tapi ilayya. Sehingga apa? Jadinya illa yazidunahum hubban ilayya. Kemudian qad dhaminathum. Taim. Ini untuk kondisi darurat. Atau al-fanifilah juga au nam taqaddumin dhamir ala amili. Sebab yang kedua, nam kedatangannya munfasil apabila bang dhamir dikedepankan dari amilnya. Iya karena sebenarnya bisa menjadi apa? Untuk dipersingkat apa menjadi na'buduka. Ya kan? Tapi dhamirnya dikedepankan iya karena na'bud. Baik. Au kaunihi mahsuran bi illa au innama. Nahu amara alla ta'budu illa iya. Naam. Ini mahsur. Panahu kaunihi anadza'idul hamil dhimar wa innama yudafi'u an ahsabihim ana au mithli. Naam. Taim. Syahidnya mana? Lian al-makna la yudafi'u illa ana. Taim. Ana dha'idul hamil dhimara wa innama yudafi'u an ahsabihim ana au mithli. Taim. Wa innama yudafi'u an ahsabihim ana. Naam. Mahsur dengan innama hanyalah yang membela nasab mereka ya aku atau yang semisal dengan au kaunil amil mahdhufan au ma'nawiyan nahu iyyaka wasyarra wa ana zaidun. Naam li ta'dhulil ittisal bil mahdhufil ma'nawi wa bil mahdhufil ma'nawi au raf'id dhamir bi masdarin mudhafin ila mansub nahu binasrikum nahnu kuntum dhafirin. Binasrikum nahnu kuntum dhafirin. Perofaan dhamir dengan masdar yang didhafakan kepada yang mansub. Binasrikum nahnu. Awraf'in na'am bisifatin jariyah ala ghairi man hiya lahu mutlaqan indal basriin. Abi syartil khawfil labas indal kufiyin. Nahu zaidun amrun daribuhu huwa. Zaidun amrun daribuhu huwa. Naam. Au kana amiluhu harfu nafiyin. Ma hunna ummahatihim. Au naam. Yafsilul dhamira matbu'un. Naam. Yaitu ada yang memisahkan domir matbu'nya. Naam yukhribuna ar-rasula wa iyyakum. Naam yukhribuna ar-rasula wa iyyakum. Aw yani wal ma'iyah atau setelah wal ma'iyah. Ka qaulihi fa alaitu la anfaqu ahdu qasidatan takunu wa iyyaha biha matalan ba'di. Aw yali imma al-maksurah nahu imma ana wa imma anta. Ini kondisi-kondisi afanifillah yang naam didatangkan secara munfasil. Sudah habis kayaknya, tenaganya. Baik. Nah, ini diperhatikan afanifillah. Insyaallah besok kita perjelas lagi. Naam. Nah, kami bihadza subhanallah.